Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan tentang beberapa bahaya dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan macam-macam kesyirikan, yaitu mulai dari halaman 221. Kesyirikan yang pertama yang perlu kita kenali untuk kita jauhi adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Dan orang-orang yang kamu seru, yaitu kamu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki apapun walau hanya setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka mendengarkan sekalipun, maka mereka tidak dapat mengabulkan permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kebodohan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak sedikit pun memiliki apa-apa yang bisa memberikan kepada mereka sesuatu. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk diberikan. Bahkan juga tidak mampu untuk mendengarkan doa-doa mereka. Seperti orang-orang yang berdoa kepada para wali yang sudah meninggal dunia, yang ada di kuburannya, tidak sedikit pun sanggup untuk mendengarkan mereka. Tidak ada dalil satupun yang menjelaskan bahwa penghuni-penghuni kubur itu bisa mendengarkan doa mereka. Hanyalah dalil-dalil yang menunjukkan di keadaan-keadaan tertentu penghuni kubur itu bisa mendengarkan apa yang terjadi di luar. Seperti mendengarkan langkah-langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang sudah mati kemudian dilemparkan di sebuah sumur, yaitu orang-orang kafir pada perang Badar. Itu jelas ada dalilnya yang menunjukkan mereka mendengarkan. Tetapi dalam keadaan lain tidak ada dalil yang sahih lagi sharih menunjukkan bahwa penghuni kubur itu bisa mendengarkan ucapan orang yang berdoa kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih, ada malaikat khusus yang bertugas menyampaikan salawat dan salam kepada beliau di kubur beliau. Bukan beliau mampu mendengarkan sendiri salawat dan salam yang disampaikan oleh umatnya. Maka mereka tidak mendengarkan doa-doa kita apabila kita berdoa kepada mereka. Andaikan mereka mendoakan sekali, mendengarkan sekalipun, kata Allah, mereka tidak bisa memperkenankan doa. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan tersebut. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita batilnya dan bodohnya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak pula dapat membahayakanmu sedikit pun. Kalau kamu melakukannya, maka kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan ini adalah kezaliman yang terbesar, yaitu termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat-ayat ini di dalam sebuah bab pada kitab Tauhid, yang beliau tegaskan babu minasyirki ayyastaghitsa bighairillah aw yad'a ghairahu. Termasuk kesyirikan adalah orang yang beristighatsah, yaitu meminta pertolongan ketika musibah, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Taisirul Azizil Hamid, wal ayah nassun fi anna du'a'a ghairillah wal istighatsa bihi syirkun akbar. Ayat ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa doa kepada selain Allah dan beristighatsah kepadanya termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Oleh karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila kamu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, yang bisa menolongmu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah ingin memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk menolak keutamaannya. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala, penulis kitab Fathul Majid, fa fi hadhihi al-ayat bayanun anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat penjelasan bahwa setiap yang dipanjatkan kepadanya doa adalah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Wal ilahiyya haqqun lillah la yaslu minha syai'un li ghairih. Padahal ilahiyah, penyembahan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Hanya Allah tabaraka wa taala tidak patut diberikan kepada seorang pun. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa orang-orang yang berdoa kepada selainnya adalah termasuk orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada sesembahan yang lain bersama dengan doanya kepada Allah, yang tidak ada baginya petunjuk tentang itu, maka hisabnya di sisi Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Maka Allah tegaskan bahwa mereka termasuk orang yang kafir. Kemudian jelaskan para ulama, doa itu terbagi dua, yaitu doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa ibadah dan doa permohonan. Doa ibadah itu seperti salat, puasa, zakat, haji dan yang lain sebagainya. Seluruh ibadah yang kita kerjakan kepada Allah hakikatnya adalah doa. Sebab seseorang yang melakukan itu, lisanul halnya memohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dengan sebab rahmat dan ampunan itulah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadukum amalahu al-jannah. Tidak seorang pun di antara kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata beliau, wala ana illa ayyataghammadani rabbi birahmatin minhu wa maghfiratin. Tidak pula aku, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala telah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepadaku. Maka dengan sebab rahmat dan ampunan Allah itulah kita masuk ke dalam surga. Bukan karena amalan kita, namun untuk meraih rahmat dan ampunan Allah mesti dengan beramal. Jadi kita beramal itu hakikatnya memohon ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa ul mas'alah, doa yang berupa permohonan, yaitu memohon satu kemanfaatan ataupun agar terhindar dari satu bahaya. Maka bentuk yang pertama, kapan dipersembahkan kepada selain Allah, itu adalah syirik besar secara mutlak. Andaikan seseorang sholat, puasa, zakat, dia niatkan untuk persembahan kepada selain Allah, maka dia kafir. Adapun yang kedua, dijelaskan para ulama bahwa seseorang dihukumi syirik dalam doa permohonan apabila dia tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, doa tersebut masih dalam batas kemampuan orang yang dimintai. Yang kedua, dia masih hidup. Yang pertama, kalau dia minta kepada seseorang, kepada makhluk, sesuatu yang tidak mampu dia kabulkan, maka dia telah menyekutukan Allah. Contohnya, dia minta perlindungan kepada makhluk dari api neraka. Siapa yang mampu melakukan itu? Hanya Allah. Atau dia minta diturunkan hujan, hanya Allah yang bisa mengabulkan. Atau dia mohon hidayah, atau dia minta perlindungan dari syaitan, hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau permohonan seperti ini diminta kepada makhluk, maka berarti dia telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang tersebut masih hidup. Barang siapa yang meminta kepada orang mati, maka dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian orang tersebut hadir, yakni dia mampu mendengarkan apa yang disampaikan kepadanya. Kalau dia berdoa kepada orang yang tidak hadir di hadapannya, tidak pula sampai ucapannya kepadanya secara langsung, maka berarti dia telah menyamakan orang tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dan maha mengabulkan apa yang dimohonkan kepadanya. Ya. Untuk mengingat ini, ingat saja tiga kata. Qadirun, hayyun, hadirun. Ingat saja tiga kata ini. Kalau seseorang berdoa kepada seseorang yang tidak terpenuhi, seseorang yang meminta kepada seseorang yang tidak terpenuhi satu dari tiga syarat ini, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Yaitu qadirun, hayyun, hadirun. Iya. Kemudian jemaah sekalian, termasuk di dalam kategori doa permohonan, doa ul mas'alah atau doa ul talab. Di antaranya adalah isti'anah, meminta pertolongan. sebagaimana yang selalu kita ucapkan dalam solat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Memohon pertolongan. Al-isti'anah. Apa makna isti'anah? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, al-isti'anah huwa al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik. Isti'anah, memohon pertolongan itu adalah memohon pertolongan kepada Allah disertai dengan bergantung kepadanya untuk menghasilkan yang bermanfaat atau menolak kemudaratan, disertai dengan kepercayaan penuh kepadanya akan dikabulkan permohonan tersebut. Itu yang dimaksud dengan isti'anah. Dan kita selalu butuh dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita selalu mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu dan kami hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dijelaskan para ulama, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan adalah bentuk taqdimul ma'mul. Dikedepankannya fa'il atau maf'ul, dikedepankannya maf'ul menunjukkan ada yufidul hasar, memberi faedah pembatasan bahwa isti'anah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan itu termasuk kategori doa ut-talab atau doa ul-mas'alah, sehingga dihukumi syirik apabila tidak terpenuhi tiga syarat yang telah kita sebutkan tadi. Demikian pula istighatsah. Istighatsah termasuk ibadah yang sangat agung, yaitu memohon kepada Allah tatkala ditimpa satu musibah atau dalam keadaan genting. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighatsa kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian, yaitu istighatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam perang Badar. Demikian pula isti'adzah. Isti'adzah termasuk ibadah yang sangat agung, yaitu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita, Kul a'udhu birabbil falak. Demikian pula, Kul a'udhu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya subuh. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Maka, ayat yang mulia ini menunjukkan isti'adzah itu ibadah. Demikian pula para jin, ketika mereka sudah masuk Islam, mereka menceritakan di antara kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, sebagaimana dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu kata para jin ini, segolongan laki-laki dari kalangan manusia memohon perlindungan kepada segolongan laki-laki dari kalangan jin, maka para jin itu hanya menambah mereka kelemahan. Ya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, meminta perlindungan kepada syaitan, meminta perlindungan kepada para jin adalah termasuk kesyirikan. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, boleh sebutkan sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala tentang penafsiran surat Al-Jin. Dahulu kata beliau, ketika manusia datang di satu lembah yang dihuni para jin, jin itu malah berlarian karena takut. Awas ada manusia datang. Pada berlarian. Tetapi ketika mereka mendengarkan, manusia itu malah meminta perlindungan. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Mereka mengatakan, aku berlindung dengan pemimpin jin yang ada di lembah ini dari gangguan jin-jinnya yang bodoh. Maka mereka dengarkan, oh ternyata mereka takut. Lalu mulailah mereka berani kepada manusia, dibikin hal-hal yang menakutkan, dibuat penampakan, kemudian bahkan mereka sampai kesurupan. Itu permainan syaitan untuk menakut-nakuti mereka. Padahal tadinya mereka itu takut kepada manusia. Iya. Jadi mohon perlindungan kepada para jin termasuk kategori kesyirikan. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, memohon syafaat kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Memohon syafaat kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena syafaat itu hanya milik Allah. Tadi sudah kita jelaskan, meminta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, itulah kesyirikan. Maka siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, berarti dia sudah meminta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Karena Allah telah menegaskan di dalam banyak ayat, syafaat itu hanya miliknya. Di antaranya dalam surat Az-Zumar, ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Menunjukkan apa? Syafaat itu adalah kekhususan bagi Allah. Tadi sudah kita jelaskan, kesyirikan itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang khusus bagi Allah. Maka Allah nyatakan di sini, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Hanya milik Allah seluruhnya. Jadi termasuk kekhususan bagi Allah. Oleh karena itu, salah kaprah apabila seseorang minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah belum berikan kepada beliau. Nanti di akhirat kelak baru janji akan diberikan. Nanti di akhirat kelak baru diberikan. Makanya di dalam hadis yang panjang tentang hadis syafaat, barulah ketika itu manusia meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah mereka sebelumnya datang kepada Nabi Adam dan Nabi Adam menolak, kemudian kepada para nabi yang lain, akhirnya mereka sampai meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itulah beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan milik beliau, namun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permintaan syafaat mereka di hari kiamat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan juga dalil yang menunjukkan bolehnya kita minta syafaat kepada beliau di dunia ini. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena yang mereka minta ketika itu adalah sesuatu yang mampu beliau kabulkan. Adapun sekarang, beliau tidak bisa kabulkan. Dan Allah telah menegaskan, kulillahi asyafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Dan subhanallah, ternyata orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dengan mengharapkan syafaat para wali atau para nabi ataupun para malaikat sama persis dengan kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Tidak ada bedanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat ke-18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sedikit pun tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat. Dan mereka mengatakan, sesembahan-sesembahan kami tersebut adalah para pemberi syafaat terhadap kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian yang mereka harapkan. Persis seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Mereka berdoa kepada para wali dan rasul dengan harapan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, perlu dipahami, di dalam bab ini ulama menjelaskan, syafaat itu tidak diberikan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat, Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang tidak menyekutukan Allah. Kalau dia sudah menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan meridhoinya untuk mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat. Makanya Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib untuk dikeluarkan dari api neraka. Walaupun dia diberikan pengecualian, diringankan azabnya karena jasa-jasanya terhadap Islam. Ya. Bahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'an." Wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah hartaku yang aku miliki, tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Artinya dengan mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan kesyirikan, itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, memberi syafaat adalah dengan izin Allah. Artinya syafaat itu milik Allah. Benar, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Demikian pula para malaikat, dan juga para wali, dan juga para ulama, dan orang-orang soleh. Tetapi syafaat itu bukan milik mereka. Mereka hanyalah bisa melakukannya apabila Allah mengizinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Jangankan syafaat, jemaah sekalian, sekedar untuk mengucapkan satu kata di hari kiamat kelak, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana firman-Nya, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Demikian pula yang diberikan syafaat itu setelah Allah meridhoinya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan meridhoinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi orang-orang yang menyekutukannya. Jadi percuma saja mengharapkan syafaat tapi menyekutukan Allah di dunia, Allah tidak akan meridhoi untuk mendapatkan syafaat. Wa ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik tersebut, kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Oleh karenanya, jemaah sekalian, memohon kepada selain Allah, yaitu memohon sesuatu yang hanya mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Demikian pula memohon syafaat kepada selain Allah, dan juga yang berikutnya adalah tawassul. Ya, bertawassul. Apa tawassul yang mereka maksudkan di sini? Yaitu tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik, bukan tawassul yang disyariatkan. Yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Seperti orang yang mengatakan, wahai Syekh Fulan, sampaikanlah doaku kepada Allah. Mohonkanlah aku kepada Allah. Atau teruskanlah permohonanku kepada Allah. Ini adalah mereka jadikan orang tersebut sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Dan ini bukan tawassul yang dibenarkan. Ini adalah tawassul yang syirik. Maka sepakat para ulama, tawassul seperti ini adalah kesyirikan. Sebagaimana ulama juga sepakat, memohon syafaat kepada selain Allah adalah kesyirikan. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam, di dalam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam Nawakidul Islam beliau, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yang dia berdoa kepada mereka dan bertawakal kepada mereka serta memohon syafaat kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa yang menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa, seluruh ulama sepakat dia itu kafir. Tapi kok ada orang yang dianggap ulama, yang dianggap tokoh agamanya, yang dianggap ustadznya, justru yang mengajak mereka melakukan perbuatan tersebut. Bahkan mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk mendatangi kuburan-kuburan yang mereka yakini kuburan keramat untuk sekedar melakukan syirik tersebut. Dan subhanallah, mereka anggap itu adalah ibadah yang sangat agung. Inilah jemaah sekalian tingkatan kejahilan di masa ini. Sungguh sangat jahil sekali, sangat bodoh sekali. Karena perbuatan syirik besar yang membuat Allah murka, mereka anggap sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, mereka anggap sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Orang yang menyeru kepada kesesatan terbesar ini, mereka anggap sebagai tokoh agama mereka, sebagai kiai mereka. Padahal ulama seluruhnya sepakat perbuatan itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka pergi melakukan perjalanan jauh untuk mencari kuburan-kuburan keramat atau tempat-tempat keramat. Itu pun sudah bertentangan dengan sabda Nabi SAW, La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh, yakni perjalanan karena kemuliaan satu tempat, kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Iya, dan mereka tidak punya dalil yang menunjukkan kuburan itu keramat. Kuburan itu dimuliakan oleh Allah untuk disyariatkan dikunjungi. Yang ada hanyalah untuk tiga tempat, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Iya. Belum lagi dalam perjalanannya wanita-wanita tanpa mahram dan berbagai macam kemungkaran yang lainnya. Dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena kalau mereka ke sana dengan keyakinan tempat itu lebih afdal untuk berdoa, namun dia masih berdoa kepada Allah, itu termasuk kategori syirik kecil. Sebab ulama menjelaskan syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Jadi kalau mereka beralasan, saya tetap berdoa kepada Allah kok, hanya saja dia yakin lebih afdol kalau berdoa di kuburan tersebut, maka sama saja itu termasuk kategori syirik atau menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Iya. Jadi ini poin-poin yang termasuk dalam kategori doa. Kategori doa permohonan. Baik. Kita masuk kesyirikan yang berikutnya, yaitu kesyirikan di dalam tabarruk. Apa arti tabarruk? Talabul barakah. Mencari berkah. Mencari keberkahan. Mencari keberkahan atau meyakini sesuatu memiliki berkah, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu memiliki berkah, adalah termasuk kategori syirik. Dan bisa jadi syirik besar, bisa pula syirik kecil. Syirik besar apabila seseorang meyakini sesuatu itu dapat memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah. Adapun syirik kecil, kalau dia meyakini hal itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan berkah. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa itu masih hukum syirik? Padahal dia yakin Allah yang memberikan berkah. Dia yakin itu hanya sebab. Tapi kenapa masih disebut syirik kecil? Ada yang bisa jawab? Karena ini ada di bab-bab setelahnya. Ini penting untuk dipahami. Kalau dia yakin benda tertentu bisa memberikan berkah kepadanya tanpa dalil yang menunjukkan hal itu, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab dan Allah yang memberikan berkah, tetap itu syirik, namun syirik kecil. Kenapa masih dikatakan syirik kecil? Ada yang tahu? Tafadhol. Angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Tafadhol, enggak usah malu-malu. Anda tahu di sini pintar-pintar semua. Ini cuma mengulang pelajaran aja. Enggak usah malu-malu, berikan kami faedah. Tafadhol. Mengapa itu masih dikatakan syirik kecil? Padahal dia yakin Allah yang memberikan berkah. Itu hanya sebab. Tafadhol. Antum kayaknya mau jawab. Kayaknya. Tafadhol. Gimana? Antum? Pas. Tafadhol. Masa enggak ada satupun? Padahal, ada yang menjawab? Enggak ada lagi? Pas semuanya? Baik. Dijelaskan para ulama, mengapa itu masih dihukumi syirik? Sebab seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan itu sebagai sebab. InsyaAllah ta'ala, nanti akan datang bab khusus penjelasan tentang syirik di dalam sebab. Ini sebetulnya masuk dalam bab ini, namun saya buatkan terpisah untuk lebih memahami karena dia mencakup banyak bab. Baik. Jadi hukumnya syirik kecil karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Dalil yang menunjukkan syirik di dalam tabarruk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat ke-19. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَةِ. Kabarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Apakah Tuhan-Tuhan kalian itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Bisa memberi berkah kepada kalian? Iya. Maka, dalam ayat ini dijelaskan tiga sesembahan kaum musyrikin. Lata, Uzza, dan Manat. Lata itu adalah batu besar. Batu besar yang mereka beribadah di sisinya untuk mengharapkan berkahnya. Iya. Juga Lata itu adalah nama dari seorang yang baik, seorang yang soleh di masa jahiliyah. Kemudian mereka ketika dia meninggal mereka buat kuburannya, kemudian mereka mencari berkah dari kuburannya. Persis seperti orang-orang sekarang yang meyakini kuburan para wali itu bisa memberikan berkah kepada mereka. Iya. Adapun Al-Uzza itu adalah pepohonan yang juga mereka harapkan berkah. Adapun Manat adalah patung yang mereka sembeli hewan kurban di situ, juga mereka harapkan berkah. Jadi, mengharapkan berkah dari batu-batuan dan pepohonan, persis seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Lata, Uzza, dan Manat. Ya. Dalil yang lain, yaitu sebuah hadis dari sahabat yang mulia, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ghazwati Hunain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju peperangan Hunain. Marra bi syajaratin lil musyrikin kanu yu'allikuna 'alayha aslihatahum. Maka beliau melewati sebuah pohon milik kaum musyrikin yang mereka gantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka. Yuqalu laha zatu anwar. Pohon itu dinamakan zatu anwar. Apa maksudnya jamaah sekalian? Mereka menggantungkan senjata di pohon tersebut. Maksudnya mereka mencari berkah dari pohon itu. Agar senjatanya semakin kuat. Senjatanya semakin sakti. Karena sudah dapat berkah. Faqalu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Buatkanlah kami pohon zatu anwat sebagaimana yang mereka miliki. Tetapi di dalam riwayat yang lain, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, wa kunna hadithu ahdin bil jahiliyah. Kami ketika itu baru saja meninggalkan jahiliyah. Ini yang saya maksudkan tadi. Mereka baru saja masuk Islam. Iya. Sudah masuk waktu Isya, kita selesaikan satu ini. Mereka baru saja masuk Islam. Mereka belum tahu. Mereka belum tahu kalau itu adalah kesyirikan. Ya, kalau itu adalah kesyirikan. Bukan karena mereka sudah tahu itu adalah kesyirikan lalu kambuh lagi. Kesyirikan mereka tidak, tapi karena mereka belum tahu. Mereka belum tahu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Beliau memuji Allah. Dalam riwayat yang lain beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget dengan ucapan mereka tersebut. Kata beliau, hadza kama qala qaumu Musa. Apa yang kalian ucapkan ini sama dengan ucapan kaumnya Nabi Musa alaihi salam kepada beliau. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana yang mereka miliki. Yaitu ketika mereka melewati orang-orang musyrik menyembah berhala, padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ketika mereka melihat orang-orang musyrik menyembah berhala, mereka minta dijadikan berhala untuk mereka. Maka apa kata Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat bodoh. Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih latarkabanna sanana man kana qablakum. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Ayat ini jamaah sekalian disebutkan para ulama ketika menjelaskan kesyirikan bertabarruk kepada pepohonan, batu-batuan, dan apa saja yang tidak ada dalilnya yang menunjukkan itu memiliki keberkahan. Iya. Sebab jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan mereka untuk dijadikan satu pohon sebagai pohon untuk mencari berkah dengan ucapan Bani Israel, ij'al lana ilahan. Buatkanlah kami sesembahan. Maka itu menunjukkan mencari berkah dari pepohonan, batu-batuan, dan semua benda yang tidak Allah tetapkan memiliki keberkahan adalah termasuk kategori kesyirikan. Dan bisa jadi syirik besar, bisa pula syirik kecil, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Ya, sudah masuk waktu Isya, kita pending sementara. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.